بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Fayyama asalam muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Sesungguhnya di pagi hari yang mulia ini kita melihat dan mendengarkan di seluruh penjuru dunia nama Allah Azza wa Jalla dibesarkan oleh kaum muslimin. Mereka memuji Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan bertahmid, bertahlil kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Faya ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sesungguhnya di pagi hari yang mulia ini kita mengetahui bahwasanya Allah Rabbuna Jalla wa ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini dan mengatur seluruh urusan-urusan makhluknya. Yang demikian disebabkan karena Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang memberikan kenikmatan, yang memberikan anugerah rizki kepada seluruh makhluknya. Sehingga kita ketika seorang hamba memahami kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, akan menyebabkan akhirnya dia tunduk, akan menyebabkan akhirnya dia memberikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Faya ma'asyaral muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di antara dari kebesaran, keagungan serta kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tidaklah di sana satu perkara apapun yang menimpa manusia, apakah itu kebaikan atau keburukan, melainkan berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berasal dari kepintarannya di dalam mengolah satu usaha. Bukan berasal disebabkan karena kepandaiannya. Tapi seluruh nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba adalah berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, kata Allah tabaraka wa ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya tidaklah ada di sana satu perkara apapun yang terjadi di langit dunia ataukah di permukaan bumi ini, melainkan sebelum terjadinya kejadian tersebut tercatat di dalam kitab di sisi Allah Azza wa Jalla, di Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian teramat mudah bagi Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir Asy'di rahimahullahu ta'ala, bahwasanya maksud di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tidak ada di sana satu perkara yang menimpa manusia, apakah itu kebaikan atau keburukan, melainkan berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita kemaha kekuasaan Allah Rabbuna Jalla wa'ala, yang tidak sampai dijangkau oleh akal-akal sehat manusia, tidak sampai dijangkau oleh akal-akal manusia di dalam memikirkan betapa luasnya dan besarnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada di sana satu perkara yang menimpa manusia, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, sekecil apapun dan sebesar apapun, melainkan seluruhnya telah tercatat dan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Faya ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, tidaklah ada di sana satu pun perkara yang menimpa kalian berupa musibah, berupa bala, berupa bencana, berupa wabah, melainkan seluruhnya berdasarkan izin dari sisi Allah Azza wa Jalla. Melainkan seluruhnya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan hidayah di dalam hatinya. Disebutkan Al-Imamu Al-Qamah Rahimahullah, maksud di dalam ayat ini, yakni ar-rajul yusibuhu musibah faya'lam annaha min indillah fayardha wa yusallim. Kata Imam Al-Aqamah rahimahullahu ta'ala, maksud di dalam ayat ini adalah seorang hamba yang ketika dirinya tertimpa satu musibah, ia mengetahui bahwasanya musibah tersebut berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dia mengetahui musibah itu berasal dari sisi Allah, dia ridha kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan keridhaan dirinya, dengan berserah dirinya kepada takdir Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala yahdi qalbahu, memberikan hidayah, membimbing hatinya untuk senantiasa berada di atas Islam, untuk senantiasa berada di atas iman, keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Faya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Alama Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai satu kaum, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht, barang siapa di antara manusia ketika tertimpa musibah, ketika tertimpa bencana yang menyebabkan akhirnya dia dirundung kesedihan, kedukaan, kemudian dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falahu ridha, maka dengan keridhaan dirinya dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita falahu sukht, dan barang siapa yang murka terhadap apa yang telah Allah Azza wa Jalla timpakan kepada dirinya, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam lafaz yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'idhamal jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba adalah seukuran dengan besarnya bala ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada seorang hamba tersebut, menunjukkan semakin besar ujian yang dihadapi oleh seorang hamba. Ujian ketika menghadapi kehidupan dunia ini, ketika dirinya hidup di alam dunia, dia mengalami sekian banyak ujian, sekian banyak cobaan, kemudian dia ridha, dia bersabar, maka semakin besar ujian yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada seorang hamba, menunjukkan semakin besar pula pahala yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan, Allah berikan kepada hamba tersebut. Fa ya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ayat dan hadis sebagian yang telah kita sebutkan, terkhusus di zaman-zaman kita saat ini, senantiasa hendaklah seorang muslim senantiasa mengingatnya, senantiasa memahami isi kandungan di dalam ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya musibah adalah berasal dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Membantah keyakinan mereka orang-orang yang kafir, mengingkari kekuasaan Allah, mengingkari kemaha kudrah kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang meyakini bahwasanya satu bencana datang dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari sisi Allah, yang meyakini bahwasanya wabah itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada andil, tanpa ada kehendak dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sungguh apa yang dia sampaikan, apa yang dia yakini, apa yang dia ucapkan adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seorang muslim memahami, bahkan meyakini bahwasanya segala sesuatu, apa itu kebaikan atau keburukan, adalah berasal dari takdir Allah, dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Faya ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam hadis dan ayat yang tadi kita sebutkan, menghasung seorang hamba untuk senantiasa ridha, untuk senantiasa bersabar ketika bala ujian itu menimpa mereka, dengan keridhaan dirinya, dengan kesabaran dirinya, Allah Azza wa Jalla akan menjamin besarnya pahala sebagai karunia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya seorang yang bersabar, Allah Azza wa Jalla akan sempurnakan pahala-pahala mereka dengan kesabaran mereka, dengan kelipatan yang tanpa ada batasannya, kata Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sebagian di antara mereka, para ulama menyebutkan di dalam ayat ini sebagai dalil bahwasanya semua amalan-amalan saleh yang Allah Azza wa Jalla syariatkan kepada seorang hamba, pada amalan tersebut terdapat pahala yang telah ditakar, yang telah ditentukan besar kecilnya oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Illa sabar, kecuali amalan ketika seorang hamba bersabar di dalam menjalani ujian Allah, bersabar di dalam menjalani sekian rintangan-rintangan hidup, cobaan-cobaan hidup. Karena dengan dirinya bersabar, Allah Azza wa Jalla menjanjikan akan memberikan anugerah dengan kesabarannya tersebut pahala bighairi hisab, tanpa ada takaran, tanpa ada perhitungannya, sebagai anugerah pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Dalam ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan, sama sekali tidak dijadikan sebagai dalil hasungan motivasi agar seorang muslim mencari-cari musibah, berupaya untuk kemudian dirinya terkena musibah tersebut dengan harapan agar supaya dia mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi dari sisi Allah Azza wa Jal. Namun di dalam ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan, di dalamnya berisikan hasungan seorang muslim ketika tertimpa bala, ketika tertimpa musibah, agar hendaklah dirinya bersabar, agar hendaklah dirinya senantiasa ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Faya ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam hadis yang tadi kita bacakan, riwayat al-Imam Tirmidzi rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasannya ketika seorang muslim tertimpa satu musibah, menunjukkan bahwasannya Allah Tabaraka Ta'ala menghendaki kepada dirinya satu kebaikan dengan musibah tersebut, menginginkan kepada dirinya satu kebaikan dengan musibah yang menimpanya, sehingga hendaklah seorang muslim senantiasa berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, dan diiringi dengan rasa yakin, dan diiringi pula dengan rasa ridha, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan itu seluruhnya akan menyebabkan seorang muslim dengan musibah yang ia dapatkan menjadi mulia derajatnya di sisi Allah Tabaraka Ta'ala, menjadi besar pahala yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki kepada mereka satu kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dirinya bala, akan memberikan kepada dirinya ujian, untuk kemudian semakin menyebabkan hamba tersebut mulia dan bertambah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Demikian pula hendaklah kita mengetahui bersama bahwasanya ketika seorang muslim tertimpa satu musibah, tertimpa satu perkara yang menyebabkan akhirnya dia dirandang kesedihan, kegundahan, dan demikian pula dirundung adanya kemuraman karena besarnya bala ujian yang dia dapatkan, maka ketahuilah dengan bala dan ujian tersebut adalah sebagai pertanda Allah Azza wa Jalla mencintainya. Sebagai pertanda Allah Azza wa Jalla mencintai hamba tersebut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya apabila Allah Azza wa Jalla mencintai satu kaum, maka niscaya Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada mereka bala, sehingga dengan bala yang menimpanya, dia ridha, dia bersabar, semakin menyebabkan hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Demikian pula tidaklah ada di sana satu amalan yang akan menyebabkan dengan amalan tersebut satu bala diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, satu bencana, satu musibah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Melainkan apabila seorang muslim, seorang hamba kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tunduk di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, terkadang satu bencana, satu musibah, satu wabah yang menimpa umat manusia disebabkan karena dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sesungguhnya telah nampak kerusakan, apakah itu di lautan dengan ditinggikannya gelombang lautan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga menyebabkan akhirnya menelan sekian banyak korban, dimunculkan adanya tsunami, dimunculkan adanya wabah disebabkan karena arus ombak yang demikian besar, menyebabkan akhirnya sekian jiwa meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, melainkan disebabkan karena ulah-ulah tangan manusia. Demikian pula tidaklah ada di sana satu wabah, satu bencana yang terjadi fil barri, di permukaan bumi ini. Apakah itu bentuknya bencana alam? Apakah itu bentuknya penyebaran virus ataukah penyakit dan yang semisalnya? Melainkan Allah ingatkan, bima kasabat aydin nas, adalah disebabkan karena ulah-ulah tangan mereka manusia yang kotor menodai tangan mereka dengan kemaksiatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan hikmah kenapa manusia tersebut ditimpakan oleh Allah bala, kenapa bala tersebut terkena kepada manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, "Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Agar supaya mereka merasakan akibat sebagian dari apa yang mereka amalkan berupa dosa mereka kepada Allah, kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan musibah-musibah tersebut sebagai teguran dari sisi Allah, agar supaya nantinya mereka kembali kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah yang sebelumnya dia melupakannya, menjadi seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah, yang sebelumnya dia menjadi seorang hamba yang lalai, yang lupa akan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan, ma asabal bala, tidaklah ada di sana satu bala, satu ujian, satu wabah, satu bencana yang menimpa umat manusia illa bidzambin, disebabkan karena dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Wala yurfa'u illa bitawbah, dan sesungguhnya tidaklah akan diangkat bala tersebut dari mereka kecuali ketika mereka bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.